يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان إن لك بالنهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di ayat yang ke-7 dan setelahnya dari surah Al-Muzzammil, setelah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk melakukan sholat malam, dan ini adalah suatu yang sangat luar biasa karena sangat sedikit orang yang melakukannya, qiyamul lail atau salat tahajud, salat witir, ini sangat sedikit orang-orang yang melakukannya. Jangankan salat ini, salat 5 waktu saja banyak orang yang meninggalkan, apalagi mau salat malam. Suatu yang sangat berat, kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. At-tawfiq minallah subhanahu wa ta'ala. Setelah nabinya diperintah, demikian juga umat ini diperintah untuk melakukan salat malam. Dan ini adalah sangat besar. Bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mal rajul 'abdullah law kana yaqum min al-lail. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa baiknya Abdullah seandainya dia melakukan salat malam. Ini Abdullah bin Umar. Baik. Maka baik. Nafi' mengatakan bahwa setelah itu aku tidak lagi pernah melihat Ibnu Umar. Baik. Kecuali beliau melakukan sholat malam. Setelah kita diperintah melakukan sholat malam sesuai dengan keadaan dan porsinya masing-masing orang, karena tidak semua orang sama keadaannya. Jangan justru melakukan ini kemudian terbengkalai yang wajib. Salat subuh, salat malam mantap, giliran salat subuh lalai atau luput dari dia pelaksanaan subuh, ketiduran. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna laka fin nahari sabhan tawila. Sesungguhnya untuk engkau di siang hari ada aktivitas untuk melakukan masalih, kemaslahatan hidup, yakni bekerja. Di siang hari, sepanjang hari engkau boleh bekerja, engkau boleh beraktivitas untuk kehidupan. Di sini kan washtighalan wasi'an bi umuri risalati فَفَرِّقْ نَفْسَكَ لَيْلًا لِعِبَادَةِ رَبِّكَ. Karena di siang hari boleh engkau melakukan aktivitas keduniaan, terus Rasul adalah tugas kerasulan menyampaikan risalah, dan malam hari untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Dan hendaknya engkau banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepadanya. وتبتل إليه تبتيلا. التبتل الانقطاع. طيب الانقطاع عن الدنيا. Baik, memutuskan hubungan dengan dunia ini dan memfokuskan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sama seperti yang dikatakan Maryam al-Batul. Maryam alaihissalam al-Batul, yakni memutuskan hubungannya dengan kehidupan dunia ini dan memfokuskan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. وتبتل إليه تبتيلا. توكل على الله سبحانه وتعالى. Karena dia Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatunya. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sangat mudah. Zikir, tapi juga sedikit yang melakukannya karena lalainya orang. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bantuannya untuk senantiasa banyak berzikir. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala akan lalai kebanyakannya kita. Baik. Oleh karena itu kita berusaha dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk banyak berzikir. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Masyaallah tabarakallah. Dan seterusnya. Baik. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan yang lainnya dari zikir-zikir yang mestinya dilakukan oleh seseorang. Baik. Dan keutamaan zikir luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzkuruni adzkurukum washkuruli wa la takfurun." Ingatlah kalian kepadaku maka aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian berlaku kufur. Pembahasan tentang zikir pembahasan panjang sesungguhnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadzkur isma rabbika wa tawattal ilayhi tawtila. Rabbul masyriq wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila." Dia Allah Subhanahu wa taala pemilik timur dan barat. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Allah tabaraka wa taala. La ilaha illa hu. Semua sesembahan yang disembah selain Allah adalah sesembahan yang batil. Baik, apapun dan siapapun, semuanya adalah batil. Apakah yang disembah itu malaikat, jin, nabi, orang saleh, baik, syaitan, iblis. Kan ada juga orang yang menyembah syaitan, menyembah iblis, dan mereka sangat bangga dengan itu. Wala hawla wa quwwata illa billah. Baik. Wasbir ala ma kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbul masyriq wal maghrib la ilaha illa hu fattakhidhhu wakila. Baik. Wa tawakkal alaihi, dan tawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala di semua urusan. Baik. La ilaha illa hu fattakhidhhu wakila. Tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya kalian bertawakal jika sekiranya kalian adalah orang-orang yang beriman. Tafwir. Ini amalan-amalan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala tentunya memberikan topik kita ketika prakteknya. Karena terkadang apa yang kita pelajari masih bentuk teori. Kita terkadang belajar tentang keutamaan zikir, ternyata kita belum diberi taufik untuk banyak berzikir. Karena yang diperintahkan adalah banyak berzikir. Karena sekedar berzikir, orang munafik pun berzikir. Sebagaimana kata Allah, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali di sedikit sekali. Sementara orang-orang yang beriman diperintah untuk banyak-banyak berzikir. Baik. Demikian juga teori tentang kesabaran, boleh jadi kita senantiasa mendengar dan dinasihati untuk bersabar, tapi kita belum merasakan manisnya kesabaran. Belum kita rasakan cobaan Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita memanfaatkan ilmu sabar ini untuk kita praktekkan padanya. Demikian juga tawakal Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita masih berbentuk teori, belum terpraktekkan dan belum kita rasakan nikmatnya amalan-amalan qalbiyah ini. Ini amalan-amalan qalbiyah. Barakallahu fikum. Ketika kita dicoba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mengamalkannya, masyaallah, akan nikmat. Barakallahu fikum, nikmat. Contohnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiris sabirin alladziina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiris sabirin," beritahukanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar dan bagaimana dia dalam bentuk prakteknya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladziina idza asabathum musibah." Yani orang-orang yang telah ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah apa saja? Yang keluar pertama kali dari mulutnya adalah "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Doa langsung setelah istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Doa apa saja, musibah apa saja, kita mengucapkan "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Jadi Umar radhiyallahu taala anhu terputus sendalnya atau rusak sendalnya, dia mengatakan "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Seorang mengatakan, siapa yang meninggal dunia, apakah adakah sesuatu yang musibah, adakah suatu musibah yang besar menimpa engkau? Jadi kata Umar, setiap musibah yang menimpa kita hendaknya kita mengatakan "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Bukan hanya nanti kematian yang menimpa kita baru kita mengatakan "Inna lillah." Dan memang orang ketika ditimpa musibah, memang sangat pedih. Sangat pedih. Berupa kematian, masya Allah. Orang dekat yang sangat dicintai atau mencintai kita. Barakallahu fikum, sangat-sangat memukul. Tapi ketika orang itu mengucapkan ini yang pertama kali keluar dari mulutnya dan dia sangat sabar, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah." Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang mendapat salawat dari Allah Subhanahu wa taala dan dialah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dialah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Inilah manisnya iman, manisnya sabar. Barakallahu fikum. Karena ya kebanyakan orang tidak bersabar. Bentuk ketidaksabarannya adalah ngoceh. Bicara ini bicara itu, meratap. Kalau bahasa syar'inya meratap. Meratap itu kalau dia ngomong bicara macam-macam. Barakallahu fikum. Sekian banyak ucapan-ucapan yang menunjukkan tentang ketidaksabaran dia, ketidakredaan dia atas musibah yang menimpanya. Seperti seorang perempuan yang dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di kuburan lagi meratap, menangisi anaknya yang meninggal di kuburan dia. Kemudian Rasulullah SAW lewat sambil mengatakan, "Isbiri wahtasibi." Hendaknya engkau bersabar dan mencari pahala atas musibah yang menimpa engkau ini. Tapi apa jawabannya? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Sudah pergi engkau sana. Tapi karena engkau tidaklah ditimpa seperti apa yang telah menimpa aku. Memang orang yang ditimpa musibah seakan-akan dia adalah orang yang paling menderita di atas muka bumi ini. Dia merasa bahwa dialah yang paling menderita. Padahal masih banyak orang yang lebih menderita dari dia. Baik. Kalau dikatakan kematian, barakallahu fikum, satu kerabatnya, ada orang yang langsung kematian 4 orang. Baik. 4 orang kematian. 2 orang ayah ibunya langsung. Masya Allah. Baik. Kerabat dekatnya karena musibah yang menimpa, imma runtuhan, wa imma tabrakan, wa imma wa imma. Baik. Masya Allah. Akan tetapi barakallahu fikum, kita kembali bahwa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar di sini di ayat ini, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila wasbir ala ma yaqulun. Baik. Rabbul masyriqi wal maghrib, pemilik timur dan barat, yang mengurusi seluruh makhluk-makhluknya. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Karena hanya dia Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, karena dia Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Fattakhidhu wakila, dan engkau bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasbir, kemudian Allah memerintahkan nabinya untuk bersabar. Baik. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh masalah yang dihadapi dengan cara bersabar. Dengan cara bersabar. Baik. Agar supaya tetap berada di atas kebaikan itu. Karena orang melakukan kebaikan dan tidak lagi bisa sabar, maka dia berhenti melakukannya. Baik. Seperti sholat misalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Perintahkan anak istrimu untuk melakukan sholat dan bersabarlah kalian dalam menunaikannya. Baik. Karena kapan dia tidak lagi sabar, maka berhenti dia menunaikannya. Para da'i Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Ketika dia tidak bisa lagi bersabar dengan ujian-ujian itu, cobaan-cobaan, dia akan berhenti. Sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya bersabar. Karena ujian dan cobaan ini sangat banyak. Bersabar seseorang. Baik. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah engkau karena ucapan-ucapan ini memiliki pengaruh yang sangat kuat. Baik, orang dipuji, disanjung, barakallahu fikum, dalam bentuk ucapan-ucapan, dia akan merasa bahagia, senang, ringan badannya. Pengaruh yang sangat kuat. Kebalikannya, ketika orang dihina, direndahkan, dicaci maki, barakallahu fikum, dibentak, maka dia pun akan sakit hati, dia pun akan, barakallahu fikum, bahkan sakit badannya dengan ucapan-ucapan itu, sempit dadanya dengan itu. Masya Allah. Ucapan-ucapan ini apa? Sesuatu yang sangat memiliki pengaruh besar. Barakallahu fikum. Imma orang itu bisa menjadi baik, wa imma orang itu bisa menjadi lebih jelek. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara bayan, bayan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dengan kata-kata. Daya kerjanya itu sama seperti sihir. Daya kerjanya sama seperti sihir. Artinya seseorang bisa berubah seketika itu juga. Dari pemalas bisa langsung jadi rajin. Karena termotivasi, ada motivator. Apakah itu orang tuanya, saudaranya, yang memotivasi dia untuk semangat, untuk rajin. Dia langsung bisa berubah pada saat itu juga. Barakallahu fikum. Bisa berubah. Demikian juga dari orang baik, ketika dia duduk bermajlis dengan ahlul bidah, orang-orang yang telah menyimpang akidahnya, menyimpang manhajnya, menyimpang pemikirannya, duduk bersama, tidak perlu lama-lama, dia bisa berubah. Sehingga para ulama sama sekali tidak mau bergaul, berbaur dengan ahlul bidah atau orang-orang yang telah menyimpang dari agama ini. Sehingga para ulama kita diajak dialog, mereka tidak mau. Bahkan dibacakan ayat, dibacakan ayat, aku akan bacakan kepadamu ayat. Imam ini pun mengatakan, walaupun setengah ayat, tidak mau. Dikatakan kepadanya, ayat yang mau dibacakan kepada engkau, engkau tidak mau. Maka dia pun mengatakan, aku khawatir dia membaca ayat, kemudian dia menyimpangkannya, memalingkannya. Ayat itu dirubah. Dan orang-orang ahlul bidah berani. Barakallahu. Hatta ayat Allah subhanahu wa ta'ala mereka mau rubah. Barakallahu alaikum. Mereka mau rubah demi mempertahankan kebidahannya. Masya Allah. Seperti orang-orang Mu'tazilah, mereka membaca firman Allah SWT, wa kallamallahu, yang semestinya wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu, dan Allah mengajak Musa. Fa'il dari al-kalam di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu, lafzul jalalah marfu' sebagai fa'il, pelaku dari mengucapkan. Wa kallamallahu Musa, Musa maf'ulun bih, yang diajak berbicara. Taklima. Mereka berani untuk mengatakan wa kallamallaha Musa. Dhamma dirubah menjadi fathah untuk mengusung kebid'ahan yang ada pada mereka. Kalau dipatahkan lafzul jalalah, berarti yang diajak bicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dibangun di atas keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara. Karena mereka mengingkari sifat, di antara sifat yang mereka ingkari adalah sifatul kalam. Karena mereka telah meyakini bahwa Allah tidak berbicara, akhirnya mereka berani untuk merubah ayat Allah Subhanahu wa taala. Padahal sangat jelas, wa kallamallahu Musa taklima. Allah yang mengajak Musa berbicara dan terjadilah pembicaraan. Karena rusaknya akidah, barakallahu fikum. Dia meyakini bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat, di antaranya sifatul kalam, maka berani dia untuk merubah, barakallahu fikum, ayat Allah Subhanahu wa taala dari dhamma menjadi fathah. Sekali lagi barakallahu fikum. Ucapan ini bisa, barakallahu fikum, bisa mempengaruhi nasihat-nasihat, kalau bahasa sekarang ini motivator, barakallahu alaikum, yang bisa memotivasi orang yang terpuruk keadaannya. Nasihat sesungguhnya, barakallahu alaikum, nasihat bisa menjadi lebih baik dan bisa menjadi lebih jelek, tergantung. Jadi kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minal bayani la sihra, itu tesan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dalam bentuk mengingkari, tapi memberikan keterangan tergantung keadaannya. Ketika orang itu mengajak kepada kejelekan dengan kemampuan lisannya, maka dia berada di atas kejelekan. Rasulullah hanya mengatakan bahwa ini adalah apa? Bahwa kata-kata itu memiliki pengaruh sangat besar. Memiliki pengaruh sangat besar. Oleh karena itu, jangan pernah kita mengucapkan ucapan kecuali ucapan yang baik. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Ucapan yang baik yang kita ucapkan. Jangan ucapan-ucapan jelek. Masya Allah. Jangan ucapan-ucapan yang buruk. Hatta orang terkadang menganggapnya itu bagus hidup. Baik. Bagus hidup tetap jujur, seandainya pun bagus hidup. Baik. Main-main tetap harus dalam kondisi jujur, bukan dalam kondisi dusta atau tidak sesuai dengan kenyataan. Wasbir ala ma yaquluna wahjuruhum hajran jamila. Bersabarlah kalian atas apa, bersabarlah engkau ala ma yaqul, atas apa yang mereka ucapkan. Karena ucapan ini kalau jelek bisa menyempitkan dada. Baik. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Sungguh kami telah mengetahui betapa sempitnya dadamu wahai Rasul karena apa yang mereka ucapkan. Baik. Apa yang mereka ucapkan? Dikatakanlah kadzdzab, pendusta, dikatakanlah sahir, tukang sihir. Baik, dikatakan majnun, gila. Berbagai macam julukan-julukan untuk Nabi kita Muhammad SAW sehingga sempit dada beliau. Kufar dan orang-orang yang telah menyimpang, gampang sekali mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang membuat sesak dada. Maka Rasulnya diperintah untuk bersabar. Wasbir ala ma yaqulun. Wasbir dan bersabarlah atas apa yang mereka lakukan. Orang-orang musyrikin. Wahjurhum hajran jamila. Tinggalkan mereka, tinggalkan perbuatan mereka dan tinggalkan bergaul dengan mereka. Dan tinggalkan balas dendam terhadap mereka. Tapi doakan kebaikan untuk mereka. Yang ini berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ketinggian akhlak barakallahu fikum. Yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rasulnya dan untuk umat ini. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Ini barakallahu fikum nasihat untuk kita tentang tawakal, tentang sabar. Dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyerahkan diri. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita manisnya iman dan manisnya amal-amal saleh. Ketika kita melakukannya akan terasa nikmat, terasa manis dalam jiwa kita. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.